Janganlah bersedih karena putus cinta. Bersedihlah karena hati banyak dosa. Berzikirlah pada Yang Maha Kuasa agar diberikan ketenangan jiwa. Sampai mati, Allah telah pastikan pada kita semua. Semenjak kau ada di dalam kandungan, rezeki ajal jodoh telah ditentukannya. Kepada manusia hidup di dunia, saat nanti usaha dan doa dan juga tawakal, itulah misinya semua umat Islam. Ajal jodoh telah ditentukannya. Kepada manusia hidup di dunia, janganlah bersedih dan sesali diri. Jodoh akan tiba suatu saat nanti, usaha dan